trouble you begin. The beer's cup has not done, I didn't turn the turn. Kapag ade batlagan, babalik pikir. Di tepat bertembong, bumi ia kosong. Koreng tutulung putan, sian rekening. Ngadadak berlut, ahlak ampuk pimpu. Wajar kebalik pikir, koreng kantong na kosong. Bapak kepala, agar kerja dinamis, inspirasi yang praktis, kudunya lindu gelis, sok main mata, jajan kernu gelis, uang lembur habis, keernambahan kain mah, maju warati asup ke restoran istri tak beringat upai dapat ngakuan duit nanti lu diteruskan tak mungkin, cek aturan tak izin, habis perkara. Saya telah ikhtiar mengatasi yang suka, ayo nama bersabar, habis perkara. Disiplin sok luntur, peraturan hampur, nun ririk ngegolosor, menang sogokan, kebijaksanaan, diatur radakan.